بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita dalam serial peperangan di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penggantian Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana begitu Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau segera menggeser posisi Khalid bin Walid dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Telah kita sebutkan bahwa latar belakang penggantian tersebut ada di antaranya adalah karena adanya perbedaan pendapat antara Umar dengan Khalid dan antara Umar dengan Khalid. Demikian juga sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara sebab mengapa Umar menggeser posisi Khalid bin Walid karena sudah mulai munculnya pengkultusan terhadap sosok Khalid bin Walid. Sebagian orang menganggap bahwa kemenangan yang mereka peroleh ini karena keberadaan Khalid bin Walid. Dan sebagian ulama lagi mengatakan bahwa tujuan digesernya Khalid bin Walid ini agar terjadi keseimbangan. Karena Umar bin Khattab memiliki karakter yang demikian yang keras, demikian juga Khalid bin Walid memiliki karakter yang keras, maka suatu hal yang kurang baik apabila khalifahnya memiliki karakter yang keras kemudian panglimanya juga memiliki karakter yang sama. Maka ini di antara beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama mengapa Umar bin Khattab kemudian menggeser posisi Khalid bin Walid. Baik. Adapun pembahasan kita di sore hari ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan membahas tentang penaklukan kota Damaskus. Kota Damaskus ini adalah salah satu kota yang memiliki arti yang strategis bagi orang-orang Romawi. Oleh karena itu, segera setelah ditaklukannya atau setelah peristiwa perang Yarmuk, maka Damaskus ini menjadi target selanjutnya bagi kaum muslimin untuk ditaklukkan. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan pastinya terjadinya penaklukan kota Damaskus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan perbedaan pendapat tersebut. Beliau mengatakan wa dhahiru siyaki Saif Ibn Umar yaqtadi anna fathah Dimashq waqa'a fi sanati 13. Yang tampak dari ucapannya Saif bin Umar ya, menunjukkan bahwa penaklukan Damaskus ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Walakin nassa Saifun ala ma nassa alaihi al-jumhur min annaha futihat fi nisfi Rajabin sana 14. Akan tetapi Saif sendiri mengumumkakan bahwa mayoritas para ulama berpendapat bahwa Damaskus itu ditaklukkan pada pertengahan bulan Rajab tahun 14 Hijriah. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Ya, sebagian mengatakan bahwa kota Damaskus itu ditaklukkan pada tahun 13 Hijriah. Namun mayoritas para ulama mengatakan Damaskus itu ditaklukkan pada tahun 14 Hijriah, tepatnya pada pertengahan bulan Rajab. Kemudian kata beliau, kada haka al-Hafidh Ibnu Asakir min tariqi Muhammad bin A'ith al-Qurashi ad-Dimashqi anil Walid ibn Muslim an Uthman bin Husain bin Ghilaq an Yazid bin Ubaidah qala futihat Dimashqa atau futihat Dimashqu sanata 14. Demikianlah yang telah dituliskan oleh al-Hafidh Ibnu Asakir. Ya, al-Hafidh Ibnu Asakir menyebutkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Ais al-Qurasi ad-Dimashqi dari Al-Walid ibn Muslim dari Uthman bin Husain dari Al-Laq atau dari Ghallaq ibn Yazid dari Ubaidah ya an dari Yazid bin Ubaidah Ya, beliau mengatakan, Futihat Dimashq sanata arba ashrah. Sesungguhnya kota Damaskus itu ditaklukkan pada tahun 14 Hijriyah. Ya. Jadi ini pendapat mayoritas para ulama bahwa kota Damaskus itu ditaklukkan pada tahun 14 Hijriyah. Ya. Bahkan sebagian ulama mendetailkan karena kota Damaskus itu tidak ditaklukkan dalam satu waktu, namun melalui pengepungan yang cukup lama. Ya, maka sebagian di antara mereka mengatakan bahwa bulan Rajab itu mulai pengepungan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terjadi pengepungan selama 4 bulan. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah tahun 14 Hijriah barulah kota Damaskus itu ditaklukkan. Ya. Jadi pengepungan atau upaya untuk menaklukkan kota Damaskus ini tidak dilakukan dalam waktu yang sebentar, tapi memakan waktu yang cukup lama. Baik. Kemudian selain berbeda pendapat tentang kapan terjadinya penaklukan kota Damaskus, para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah Damaskus itu ditaklukkan dengan peperangan atau ditaklukkan dengan perjanjian. Ya. Itu ada perbedaannya, ya. Kalau dengan peperangan berarti ada konflik, ada pembunuhan, ada apa saling membunuh, ya, ada peperangan, ada pertempuran. Ataukah ditaklukkan dengan perjanjian damai? Artinya orang-orang Damaskus tanpa pertempuran, tanpa adanya pertumpahan darah, kemudian menyerah kepada kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad ikhtalafa as-sahabatu qala qailuna hiya sulhun. Para sahabat itu telah berbeda pendapat, ya. Apakah Damaskus itu ditaklukkan dengan perjanjian? Yakni ala ma salahuhum al-amir fi nafsil amr wa huwa Abu Ubaidah. Ya, apakah Damaskus itu ditaklukkan dengan perjanjian damai yang dibuat oleh Abu Ubaidah? Adapun sebagian yang lain mengatakan bal hiya anwah. Anwah artinya dengan pertempuran, dengan peperangan. Jadi dari kalangan para sahabat sendiri itu sudah berbeda pendapat. Apakah Damaskus ini, ya, apakah Damaskus ini ditaklukkan dengan peperangan atau dengan perjanjian damai, ya, dengan menyerahnya penduduk Damaskus kepada kaum muslimin. Ya, hal ini terjadi kenapa? Karena Damaskus itu, ya, dia adalah kota yang demikian luas, dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat, kemudian memiliki beberapa pintu gerbang. Ya, nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail bagaimana para sahabat berhasil menaklukkan kota Damaskus. Jadi dia adalah sebuah kota yang demikian kuat, dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat, dan benteng ini memiliki pintu-pintu. Nah, kenapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat sampai di kalangan para sahabat? Apakah Damaskus ditaklukkan dengan perjanjian atau dengan pertumpahan darah? Karena ya ada di antara pasukan sahabat itu yang berhasil menerobos masuk tanpa diketahui oleh pasukan lainnya. Sehingga pasukan lainnya ini membuat perjanjian damai, sementara pasukan yang lain di sisi yang lain mereka menerobos masuk pintu gerbang kota Damaskus. Sehingga itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat. Karena memang serangan itu dilakukan dari banyak sisi. Ya. Ada salah satu sisi kota Damaskus itu yang membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, adapun di sisi lainnya ada yang merangsek masuk. Inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat, apakah kota Damaskus itu ditaklukkan dengan pertempuran atau dengan perjanjian. Ya. Disebutkan oleh mereka, li'anna Khalidan iftataha bisayf awalan kama dzakarna. Mereka berbeda pendapat. Kenapa? Karena Khalid telah melakukan penyerbuan, penetrasi dengan pedang terlebih dahulu, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Falamma ahassu bidzalika dzahabu ila baqiyatil umara wa ma'hum Abu Ubaidah. Maka setelah Khalid bin Walid berhasil melakukan penetrasi serangan ke dalam kota Damaskus, maka penduduk atau pemimpin kota Damaskus mereka segera berlari kepada panglima-panglima lain dari kaum muslimin, di antaranya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, fasalahuhum, maka barulah mereka membuat perjanjian. Ya. Sehingga mereka sampai ada yang mengatakan bahwa Damaskus ini ditaklukkan separuh-separuh. Ya. Jadi tidak ditaklukkan dengan pertempuran 100% dan tidak juga ditaklukkan dengan perjanjian damai 100%, 50-50. Ya fattafaqu fi ma bainahum ala an ja'alu nisfaha sulhan wa nisfaha anwatan. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwa Damaskus itu separuhnya ditaklukkan dengan pertempuran dan separuhnya ditaklukkan dengan perjanjian-perjanjian damai. Ya. Makanya nanti kita akan sebutkan ya. Makanya nanti dalam pembagian area ya sampai gereja itu ada yang dibagi dua ya. Yang ditaklukkan secara dengan peperangan maka itu dijadikan masjid. Sementara yang daerah yang ada di daerah yang ditaklukkan dengan perdamaian itu tetap menjadi gereja. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana memang bagaimana Damaskus itu ditaklukkan dengan dua cara. Nanti ketemunya di tengah ya, di tengah-tengah kota Damaskus itu ada gereja ya namanya Gereja Yohana yang sekarang menjadi Masjid Jami' Al-Umawi ya, Masjid Jami' Umawi. Itu separuhnya dulu gereja ini bangunan yang besar, separuh gereja itu ditaklukkan dengan pertempuran darah karena mereka melawan ketika itu. Maka sebagian gereja itu dijadikan masjid. Adapun sebagian yang lagi ya karena ini bertemu dengan pasukannya Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan mereka menyerah membuat perjanjian damai, maka separuhnya lagi ya tetap dijadikan sebagai gereja. Ya. Jadi demikianlah penaklukan kota Damaskus yang agak sedikit unik. Ya, penaklukan kota Damaskus yang agak sedikit unik. Ya. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, antum perhatikan di sini. Jadi pembagian gereja itu diungkapkan oleh beliau, wa li hadza akhadha sahabah nisfal kanisah al-uzma allati kanat bi Dimashq tu'rafu bi kanisati Yuhanna. Oleh karena itulah karena Damaskus ini ditaklukkan dengan dua cara, ya, dengan cara pertempuran oleh Khalid bin Walid dan perjanjian damai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, maka para sahabat membagi dua. Ada sebuah gereja uzma, gereja yang sangat besar di tengah kota Damaskus. Ya. Tu'rafu bi kanisati Yuhanna, yang dikenal dengan nama Gereja Yohana. Fattakhadul janib asy-syarqi minha masjidan wa abqa lahum ya nisfaha al-gharbi kanisatan. Maka kaum muslimin menjadikan sisi timurnya, ini sisi timur ini sisi yang direbut oleh Khalid bin Walid dengan pertumpahan darah. Maka sisi timur yang direbut oleh Khalid bin Walid dengan pertumpahan darah ini dijadikan masjid. Adapun sisi barat gereja tersebut ya yang takluk dengan perjanjian damai ya dengan perjanjian menyerah dari penduduk kota Damaskus ini tetap menjadi kanisah, tetap menjadi gereja. Ya. Dan karena di bagian yang bagian yang direbut dengan perjanjian tadi masih banyak gereja-gereja lainnya, maka gereja-gereja itu tetap dibiarkan. Ya, tetap dibiarkan. Kemudian kata beliau, wahia Jami'u Dimashq al-yaum. Sekarang Gereja Yohana itu menjadi Masjid Jami' Damaskus. Masjid Jami' Damaskus atau Masjid Jami' al-Umawi. Itulah yang sampai sekarang itu masih berdiri. Ya, masih berdiri. Inilah penaklukan kota Damaskus ya. Kenapa mereka mengatakan bahwa Damaskus itu ditaklukkan dengan cara 50-50 ya, separuh-separuh. Karena memang Damaskus dikepung dari beberapa arah, ya. Khalid bin Walid masuk dengan cara bertempur, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah masuk ke dalam Damaskus, ya, karena perjanjian takluknya orang-orang Damaskus. Ya, inilah penyebabnya kenapa Damaskus ketika itu dibagi menjadi dua. Baik, sekarang kita akan bahas tentang detailnya bagaimana penaklukan Damaskus. Ini berawal dari perang Yarmuk. Ini setelah perang Yarmuk, Abu Ubaidah Ibn Jarrah berangkat untuk mengepung kota Damaskus. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, qala Saif ibn Umar, lamma irtahala Abu Ubaidah min al-Yarmuk, fa nazala bil junud ala ya marjis safar. Ya, ketika selesai pasca perang Yarmuk, Abu Ubaidah membawa tentaranya ke arah marjis safar. Wa huwa azimun ala hisar Dimashq. Ya. Dan memang Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika itu sangat berkeinginan, beliau bertekad untuk melakukan pengepungan terhadap kota Damaskus. Iz atahul khabar biqudumi ya biqudumi madadihim min Hims. Namun ketika itu, ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah ingin menuju kota Damaskus, beliau mendengar kabar ya bahwa bala bantuan dari Romawi, ini bala bantuan tentara Romawi ya datang dari arah kota Hims. Ya, kota Hims sekarang masih ada. Ya, kota Hims sekarang di Suriah. Ya, Damaskus juga di Suriah sekarang ya, menjadi ibu kota Suriah. Wa ja'ahul khabar bi annahu qad ijtama'a ta'ifatun kabiratun min ar-Rum bi fihlin min ardi Filistin. Dan juga sampai kabar kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah bahwa pasukan Romawi ya, mereka ta'ifah kabirah dalam jumlah yang sangat besar sedang berkumpul di Fihl. Fihl ini termasuk daerah Palestina. Ya, jadi ada beberapa yang dihadapi oleh Abu Ubaidah. Ima menyerang Damaskus atau menghadang pasukan musuh dari Hims atau menyerang pasukan Romawi yang berkumpul di Palestina. Wa huwa la yadri bi ayyil amrayni yabda. Maka Abu Ubaidah pun bingung di mana yang harus dia pilih. Mana yang harus dia pilih? Apakah menyerang kota Damaskus atau menghadapi pasukan-pasukan Romawi yang sedang berkumpul di Hims atau di Palestina? Fakataba ila Umar fi dzalik. Maka kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah menuliskan surat kepada Umar meminta ya pengarahan dan instruksi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faja al jawab, ya. Maka datanglah jawaban dari Umar bin Khattab. Ya, anibda bi Dimashq fa innaha hisnus syam wa baitu ya mamlakatihim. Maka datanglah balasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu agar Abu Ubaidah ibn al-Jarrah memulai dengan penyerbuan ke kota Damaskus. Kenapa? Fa innaha hisnus syam. Karena sesungguhnya Damaskus ini adalah bentengnya negeri Syam. Ya, tadi sudah kita sebutkan, Damaskus dikenal dengan bentengnya yang demikian kokoh dan kuat. Ya, maka kalau Damaskus ini berhasil ditaklukkan, ini akan menjadi keuntungan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Qala wa baitu mamlakatihim. Demikian juga Damaskus ini adalah sentral pemerintahan mereka. Sentral pemerintahan orang-orang Romawi ketika itu. Ya, sehingga posisi Damaskus ini sangat krusial, sangat strategik. Qala fanhat laha washghalu ankum ahla fihlin biquyulin takunu tilqa'ahum. Maka fokuslah engkau untuk menyerbu. Ya, menyerbu kota Damaskus. Dan sibukkanlah ahla fihlin, ini pasukan Romawi yang ada di Fihl, bikhuyulin takunu tilqa'ahum, ya, dengan menempatkan pasukan-pasukan di hadapan mereka. Jadi biarkan mereka sibuk, ya, biarkan mereka sibuk dengan pasukan-pasukan kalian. Jadi kirimkan pasukan ya untuk berangkat ke Fihl agar menyibukkan tentara Romawi yang ada di sana. Sementara engkau fokus untuk menaklukkan Damaskus. Fa'in fatahallahu qabla Dimash fadhalika ladhi nuhib. Kalau pasukanmu berhasil mengacaukan, menaklukkan Fihl sebelum ditaklukannya kota Damaskus, maka itulah yang kita inginkan. Kalau ternyata pasukan yang kau kirimkan tadi berhasil menaklukkan atau mengalahkan pasukan Romawi di Palestine, maka itulah yang kita inginkan. Wa'in futihat Dimash qablaha fasir anta wa man ma'aka wastakhlif ala Dimashq. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, engkau berhasil menaklukkan Damaskus terlebih dahulu, maka berjalanlah engkau setelah Damaskus ditaklukkan, berjalanlah engkau ke Filistin, kemudian perintahkan seseorang untuk menggantikanmu memerintah Damaskus. Fa idza fathallahu alaikum fihil, ya, fasir anta wa Khalid ila Hims. Ya. Kemudian apabila engkau berhasil menaklukkan Fihil, maka berjalanlah engkau bersama Khalid bin Walid ke Hims. Ya. Watruk Amran wa Surahbil ala Urdun wa Filistin. Kemudian perintahkanlah Amr bin Al-As dan Surahbil untuk menyerang Jordania dan juga Palestina. Jadi ini Umar bin Khattab menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi beliau perintahkan agar fokus ke Damaskus. Tapi pasukan Romawi yang berkumpul di Fihil tadi jangan diabaikan. Kirim pasukan juga untuk mengacaukan mereka. Ya, nanti siapa yang duluan menang, ya, dilihat siapa yang menang duluan. Kalau misalnya Fihil itu berhasil dikalahkan, pasukan Romawi yang di Fihil berhasil dikalahkan, maka itulah yang kita harapkan. Namun kalau toh dia belum kalah, ya, belum bisa dikalahkan, setidaknya mereka tercegah di Fihil. Ya, baru setelah Damaskus ditaklukkan, ya, maka seranglah Fihil. Setelah Fihil ditaklukkan, baru kemudian jalan ke Hims. Ya, kalian, kau dan Khalid jalan ke Hims, kemudian Amr bin Al-As dan Surahbil, ya, tugaskan mereka untuk menaklukkan Jordania dan Palestina. Jadi demikian langkah-langkah yang diinstruksikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah Ibn Jarrah membagi pasukannya. Sebagian di antara mereka dikirimkan ke Fihil. Ya, yang dikatakan bahwa di sana ada pasukan Romawi, bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat ada 80 ribu pasukan Romawi. Ya, ketika itu pasukan kaum Muslimin dipimpin oleh Umarah bin Makhshi, dan beliau adalah seorang sahabat. Ya, wa alal jami' Umarah ibnu Makhshi as-sahabi. Pasukan yang dikirim oleh Abu Ubaidah bin Jarrah menuju Fihil ketika itu dipimpin oleh Umarah bin Makhshi, dan beliau adalah seorang sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa pasukannya Umarah bin Makhshi as-sahabi ini berhasil menaklukkan Fihil. 80 ribu pasukan Romawi berhasil mereka kalahkan. Sehingga Fihil, ya, berhasil menjadi atau ditaklukkan oleh kaum muslimin ketika itu. Ya. Maka dikatakan, ya, fakanat awalu hisnin futiha qabla Dimashq ala ma sayati. Ya, maka Fihil ini menjadi benteng yang pertama yang ditaklukkan sebelum penaklukan Damaskus. Ya, jadi Abu Ubaidah menuruti apa yang diperintahkan oleh Umar, beliau tetap berangkat ke Damaskus, tapi ada pasukan yang dikirim ke Fihil. Kemudian ternyata Allah berikan kemenangan bagi pasukan kaum muslimin yang dikirim ke Fihil, sehingga Fihil pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya. Demikian juga pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena juga dikatakan tadi ada pasukan Romawi yang sedang berkumpul di Hims, maka pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah juga mengirimkan pasukan ke suatu tempat yang bernama Dzilkala. Dzilkala, ya. Tujuannya agar apa? Untuk menghadang kedatangan pasukan Romawi yang dikabarkan berada di Hims. Wa ba'atha Abu Ubaidah jaisan yakunu baina Dimashq wa baina Filistin. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah juga mengirimkan pasukan, ya, ke area yang berada di antara Damaskus dan Palestine. Wa ba'atha Dzilkala fi jaisin yakunu baina Dimashq wa baina Hims. Dan beliau mengirimkan pasukan Dzilkala yang ditempatkan di antara Damaskus dan Hims. Tujuannya untuk apa? Liyarudda man yaridu ilaihim minal madadi min jihati Hiraqla. Tujuannya adalah untuk mencegah datangnya pasukan bantuan yang dikirim oleh Kaisar Heraklius. Jadi begitu langkahnya sebelum menaklukkan Damaskus. Jadi bala bantuan yang dikemungkinkan akan datang untuk membantu penduduk Damaskus mempertahankan kota mereka, ini semua diputus oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kita bisa melihat bagaimana taktiknya Abu Ubaidah Ibn Jarrah ketika ingin menaklukkan Damaskus. Ya, dia putus terlebih dahulu. Ya, yang di Fihil beliau serang. Kemudian yang dari Hibs beliau cegat. Ya, sehingga kalau toh mereka mencoba untuk membantu penduduk Damaskus, ya, mempertahankan kotanya, tidak bisa. Ya, sehingga pasukan kaum muslimin bisa benar-benar fokus terhadap penaklukan kota Damaskus. Ya. Maka kemudian setelah bala bantuan menuju Damaskus semuanya sudah diputus oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah, mulailah beliau dan pasukannya fokus untuk menaklukkan benteng Damaskus. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Tsumma sara Abu Ubaidah min marajis sufar ya qasidan Damask." Maka setelah itu, setelah pasukan-pasukan disebar, mulailah pasukannya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, pasukan intinya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, berangkat dari marajis sufar ya untuk menuju Damask, menuju Damaskus. Qala faqad ja'ala Khalid Ibn Walid fi qalb wa raqiba Abu Ubaidah wa Amr Ibn al-As fi mujadibaitain ya fil mujannibatain. Maka kemudian beliau pun membagi pasukan. Ya, Khalid Ibn Walid itu berada di bagian inti pasukan. Ya. Jadi di jantung pasukan tersebut, kemudian Abu Ubaidah dan Amr bin Al-As ya menempati posisi sayap pasukan. Ya, sayap kanan dan sayap kirinya. Jadi tetap pasukan inti dipimpin oleh Khalid Ibn Walid. Ingat ketika itu Khalid Ibn Walid bukan menjadi panglima tertinggi lagi di negeri Syam. Tapi sudah dipegang oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ya, maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah membagi pasukannya menjadi tiga. Ya, di intinya yang menyerang gerbang utama itu adalah Khalid Ibn Walid. Kemudian di sisi-sisi lainnya ada Abu Ubaidah Ibn Jarrah sendiri dan Amr bin Al-As. Ya. Kemudian di sana ada pasukan berkuda juga. Wa'alal khayli Iyad bin Ghanam. Adapun pasukan berkuda ketika itu dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Ya. Adapun pasukan infanteri, kalau pasukan berkuda itu pasukan kavaleri. Ya. Adapun pasukan infanteri ya dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Ya. Fa qadamu Dimash wa 'alaiha Nistas bin Nustus. Maka mereka pun mulai melakukan serangan ke kota Damaskus, ke benteng Damaskus. Yang ketika itu dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Nistos bin Nustus. Ya, ini adalah nama panglima mereka, Nistos bin Nustus. Ya, seperti nama Yunani, seperti itu ya, Nistos bin Nustus. Ya. Qala fa nazala Khalid bin Walid alal bab asy-syarqi wa ilaihi babu Kaisan aidan. Maka kemudian Khalid bin Walid menyerang dari pintu timur. Ya, ketika itu beliau menyerang dari Babu Kaisan, ya, sebuah pintu gerbang yang dinamakan dengan Babu Kaisan. Wa nazala Abu Ubaidah ala Babil ya Jabiyah al-Kabir. Adapun Abu Ubaidah ya berkonsentrasi menyerang benteng Damaskus melalui sebuah gerbang yang disebut sebagai Bab al-Jabiyah al-Kabir. Gerbang Jabiyah yang besar, ya, gerbang utama Jabiyah. Wa nazala Yazid ibn Abi Sufyan ala babil Jabiyah as-saghir. Adapun pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, mereka berkonsentrasi atau fokus untuk melakukan serangan dari pintu gerbang Jabiyah as-saghir. Wa nazara Amr bin Al-As wa Syarahbil bin Hasanah ala bakiyati abwabil balad. Adapun Amr bin Al-As dan Syurahbil bin Hasanah, mereka berfokus pada pintu-pintu gerbang lainnya yang masih tersisa. Wa nasabul majaniq wad dababat, dan mereka mempersiapkan al-majaniq, ya, al-majaniq yakni alat pelontar dan juga ad-dababat, ya, ad-dababat yakni sudah pernah kita jelaskan, yakni alat perang yang berfungsi untuk memukul ya atau untuk menyerang benteng-benteng. Kalau majanik itu melontarkan ya, melontarkan batu atau melontarkan api ke benteng musuh. Kalau dababat ini berusaha untuk meruntuhkan ya, meruntuhkan benteng. Jadi dia seperti tank ya, seperti tank yang di bisa digeser ya menuju gerbang atau menuju benteng musuh. Kemudian pasukan yang ada di dababat tersebut bisa naik ya ke dalam benteng melalui dababat tersebut. Baik. Maka kemudian mereka pun melakukan pengepungan ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Damaskus adalah benteng yang sangat kuat. Ya, benteng yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin ketika itu melakukan pengepungan dalam waktu yang lama. Qala wa hasaruha hisaran syadidan. Disebutkan oleh beliau bahwa ketika itu pengepungan dilakukan dengan demikian dahsyat. Ya, dengan demikian ketat. Sab'ina lailatan. Ya, sebagian riwayat mengatakan bahwa pengepungan terjadi selama 70 malam. 70 hari 70 malam dikepung benteng Damaskus. Wakila arba'ata ashur. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa mereka melakukan pengepungan selama 4 bulan. Kalau 70 hari berarti 2 bulan lebih 10 hari. Dikatakan bahwa dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa pengepungan itu terjadi selama 4 bulan. Wakila sitata ashur. Dan dikatakan pula bahwa pengepungan terjadi selama 4 bulan. Ya, atau selama 6 bulan. Ya, dan sebagian lagi mengatakan bahwa pengepungan dilakukan selama 14 bulan. Berarti 1 tahun lebih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang mana yang lebih mendekati kebenaran. Terus bagaimana yang kita sebutkan tadi, di antara para ulama menyebutkan bulan-bulannya ya. Bahwa pengepungan itu dilakukan mulai bulan Rajab. Mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal. Baru kemudian benteng Damaskus berhasil ditaklukkan pada bulan Dzulqa'dah. Mungkin inilah pendapat yang lebih kuat ya. Jadi selama 4 bulan dilakukan pengepungan terhadap Damaskus. Mulai dari Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal. Bulan Dzulqa'dah barulah Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin. Ya. Maka kemudian orang-orang Damaskus ya mereka tidak kemudian tinggal diam. Ya, mereka berupaya untuk mempertahankan benteng-benteng mereka mati-matian. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa ahlu Dimash mumtani'una minhum ghayatal imtina'." Maka penduduk Damaskus mereka berupaya untuk mempertahankan benteng mereka ya secara mati-matian. Secara mati-matian dengan usaha yang demikian keras. Bahkan wayursiluna ila malikihim Herakla. Bahkan mereka bukan hanya berupaya untuk mempertahankan Damaskus mati-matian, mereka juga mengirimkan surat kepada Kaisar Romawi Heraklius. Ya, agar kaisar mengirimkan bala bantuan ya untuk mengusir kaum muslimin yang sedang mengepung Damaskus. Dan ketika itu Kaisar Heraklius wahwa muqimun bi Hims, dia berada di Hims. Tapi ingat tadi ya, kita sudah sebutkan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah, cerdasnya beliau telah menutup jalan ya agar pasukan tambahan atau bala bantuan tidak bisa mencapai Damaskus. Jadi sudah dicegat terlebih dahulu. Qala yatlubuna minhul madad fala yumkinu wusulul madad ilaihim min dhil kala. Ya. Maka mereka meminta ketika itu mereka meminta ya agar Heraklius itu mengirimkan mengirimkan bala bantuan dan tidak mungkin bala bantuan itu sampai. Kenapa? Karena pasukannya telah jalannya telah ditutup oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Baina Dimash wa baina Hims. Jadi jalan antara Damaskus dan Hims ini sudah ditutup oleh pasukannya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sehingga tidak bisa pasukan Heraklius untuk menembusnya. Qala falamma aiqana ahlu Dimash annahu la yasilu ilaihim madad ya ablasu fafashilu wa dha'afu. Maka setelah mereka mendengar kabar bahwa Heraklius tidak mampu untuk mengirimkan bala bantuan untuk menolong mereka, maka mereka pun mulai putus asa. Ya, mereka mulai putus asa, wadu'ufu, dan merasa lemah. Dan merasa lemah. Ya, karena apa daya, mereka tinggal menunggu saat saja. Ya, satu ketika kaum muslimin pasti akan bisa menembus pertahanan mereka. Kalau tidak ada bara bantuan dari luar Damaskus, maka upaya yang mereka lakukan, sekuat apapun upaya yang mereka lakukan, pasti akan sia-sia. Ya, orang sejauh mana orang bisa bertahan di benteng? Oke lah. Ya, kalau misalnya dia punya persediaan makanan yang banyak, air yang banyak, tapi sebanyak apapun itu, ya, suatu saat akan habis. Sebanyak apapun persediaan makanan yang mereka miliki, itu akan habis. Wa qawiyal muslimun. Bagaimana dengan sisi kaum muslimin? Adapun kaum muslimin, mereka semakin kuat, ya. Washtadda hisaruhum. Dan mereka semakin mengetatkan penjagaan mereka terhadap benteng Damaskus. Pengepungan mereka terhadap benteng Damaskus. Wa ja'a faslus syita' wa syaddal barth. Ya, wa asrul hal wa asrul qital. Sampai kemudian datanglah musim dingin, ya. Datanglah musim dingin dan keadaan pun semakin memburuk dan pertempuran pun semakin sulit. Ya. Maka inilah yang menyebabkan, ya, kenapa kemudian kaum muslimin, karena datangnya musim dingin, ya, ini mendorong sebagian di antara kaum muslimin untuk bersemangat lagi agar mereka bisa menembus pertahanan benteng Damaskus. Sampai kemudian, ya, terjadilah di suatu hari Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, lalainya pasukan Damaskus dalam menjaga benteng mereka. Jadi akhirnya tibalah saat yang menguntungkan bagi kaum muslimin. Ya, sebelumnya benteng-benteng itu dijaga dengan demikian ketat. Namun suatu ketika, ya, ada batarik. Batarik itu artinya patriarch. Patriarch itu adalah pemimpin agama orang-orang Nasrani. Ya, dan ini istilah ini masih dipergunakan, ya, di komunitas Nasrani Ortodoks. Jadi kalau di agama Katolik itu ada yang namanya uskup. Kalau dalam agama Kristen Ortodoks mereka menyebutnya patriarch. Ya. Maka salah seorang patriarch Dimash, yang pemuka agama di Damaskus, ya, dia mendapatkan seorang anak. Ya, mendapatkan seorang anak. Fitilka layali fasana alahum ta'aman wa saqahum ba'dahu syaraban. Maka untuk mensyukuri kelahiran putranya tersebut, dia membuat, ya, makanan yang demikian banyak dan memberikan minum, ya, jamuan berupa makanan dan minuman. Ya. Maka kemudian mereka melakukan pesta, ya, mereka bergembira dengan kelahiran putra patriarch Dimash. Ya, maka kemudian mereka makan dan minum. Wa batu indahu fi malimatihi. Kemudian orang-orang yang dijamu, ini pasukan-pasukannya tadi, ya, yang dijamu oleh patriarch, mereka pun tertidur, ya, di acara walimah tersebut, namanya pesta. Ya, mereka berpesta pora, kemudian karena kekenyangan atau karena terlalu banyak minum, akhirnya mereka pun tertidur di acara walimah tersebut. Wa qad akalu, ya, wa syaribu wa ta'ibu fanamu an mawaqifihim. Maka mereka sudah makan yang banyak, minum yang banyak dan kelelahan. Akhirnya mereka tidur dan lupa untuk dan mereka pun tertidur di tempat mereka makan-makan. Washtagalu an amakinihim, dan mereka lupa, lalai. Karena tersebutkan dengan pesta tadi, lalai dari menjaga, ya, posisi-posisi mereka. Ya, menjaga pintu-pintu gerbang yang harusnya mereka jaga. Dan ketika itu Khalid bin Walid tidak pernah memejamkan matanya. Ya, beliau senantiasa memperhatikan bagaimana kondisi benteng orang-orang Damaskus. Kalau sehari-hari yang dilihat selalu ada orang-orang yang menjaga benteng. Maka di malam itu dia melihat bahwa benteng sedang dalam keadaan tidak ada yang menjaga. Ya. Qala wa fatina lidzalika amirul harb Khalid bin Walid fa innahu kana la yanam wa la yatruku ahadan yanam. Maka kondisi yang seperti ini, ketiadaan penjaga di benteng Damaskus, ini diperhatikan, menjadi perhatian Khalid bin Walid. Dan ketika itu beliau adalah sosok yang layanam, tidak tertidur sama sekali, tidak tidur sama sekali. Ya, matanya senantiasa menatap, menanti saat yang tepat untuk menyerang benteng Damaskus. Walayatruku ahadan yanam, dan beliau tidak membiarkan ada pasukannya yang tertidur. Semuanya harus jaga. Ya, cari celah sampai pasukan Romawi itu lalai dari menjaga benteng mereka. Bal murasidun lahum lailan wa naharan, matanya senantiasa menatap, mengintai, ya, benteng Romawi, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Beliau memang betul-betul seorang prajurit yang profesional. Ya, punya target untuk menaklukkan benteng, maka diperhatikan terus bentengnya. Kapan ada celah untuk menyerang, ya, beliau akan lancarkan serangan. Ya, jadi enggak ogah-ogahan, ya, enggak nunggu-nunggu begitu, tidak, tapi terus-menerus memperhatikan. Yang namanya musuh, ya, artinya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya dia pasti jatuh juga. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan, ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Artinya sepandai-pandai orang itu melakukan penjagaan, pasti akan ada lengahnya. Dan inilah saat yang dinanti-nanti oleh Khalid ibn Walid. Qala walahu uyunun wa qussadun yarfa'una ilahi ahwal al-muqatalah, ya, sobahan wa masa. Bahkan bukan hanya beliau saja, beliau mengutus mata-mata. Mata-mata yang senantiasa menyampaikan kabar kepada beliau tentang musuh-musuh beliau, baik itu di pagi hari, demikian juga baik itu di pagi hari maupun di petang hari. Maka kemudian ketika melihat kondisi yang senyap di malam itu, karena semuanya sudah tertidur, ya, ya, maka wa annahu la yuqatil ala sur ahadun, ya, karena qad a'adda, ya, salalima min hibal. Maka ketika itu Khalid bin Walid melihat bahwa tidak ada orang yang berjaga, ya, berjaga di benteng, ya. Maka Khalid bin Walid, ya, sebelumnya sudah menyiapkan salalim, ya, menyiapkan tangga-tangga min hibal yang terbuat dari tali. Faja'a huwa wa ashabuhu minas sanadid al-abtal mithl Qa'qa ibn Amr wa Maz'ur bin Adi. Maka kemudian para jagoan al-abtal itu jagoan-jagoan, ya, orang-orang yang dikenal dengan kemampuan berperang yang demikian tinggi, ya, pasukan khususnya, ya, seperti Al-Qa'qa bin Amr dan Maz'ur bin Adi, ya, mereka segera menyerbu, ya, menuju benteng. Waqad ahdara jaisyahu indal bab. Ketika itu pasukannya kaum muslimin sudah mendekati pintu. Faqala lahum. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan kepada mereka, "Idza sami'tum takbir, ya, idza sami'tum takbirana fawqa sur, ya, farqau ilaina." Kalau nanti kalian mendengar teriakan takbir dari kami, ya, teriakan takbir kami ketika kami berada di atas pagar, maka hendaknya kalian menaiki, ya, farqau artinya hendaknya kalian memanjat, ya, memanjat benteng. Tsumana hada huwa wa ashabuhu faqata'u al-khandaq, ya, sibahatan bi qarabin fi a'naqihim. Maka kemudian mulailah pasukan Khalid bin Walid maju, ya, untuk menyeberangi parit pertahanan mereka. Jadi seperti ini, ya, antum mungkin pernah melihat benteng di zaman pertengahan, ya, di abad pertengahan, ya, mereka memiliki pintu, ya. Jadi benteng itu dikelilingi dengan parit-parit, dengan sungai. Kemudian kalau ingin ada orang yang lewat, ya, maka pintunya baru diturunkan. Kretum, ya. Baru kemudian orang akan melewati atau memasuki kota dengan melewati pintu tersebut. Jadi ada jembatannya yang diturunkan. Maka kemudian setelah berada di hadapan pintu tadi, sudah berhadapan-hadapan dengan pintu, ya, maka mau tidak mau harus berenang terlebih dahulu. Berenang terlebih dahulu. Maka Khalid bin Walid, ya, bersama pasukannya mereka berenang sibahatan, ya, biqarbin fi anakihim atau biqirabin fi anakihim, dengan kirab yakni kantong-kantong kulit yang digantungkan di leher-leher mereka seperti pelampung. Jadi mereka membuat pelampung agar bisa tetap mengapung. Mungkin paritnya itu parit yang sangat dalam. Jadi kemudian menyeberanglah mereka ke arah pintu gerbang. Kemudian fanasabu tilka salalim wa athbatu ya aaliha bisyurfat. Maka kemudian mereka pun memasang tangga-tangga, ya, memasang tangga-tangga dan mengikat ujungnya dengan tali-tali yang panjang. Ya. Wa nam. Wa akadu asfaliha kharijal khandaq. Kemudian mereka mengikatkan bagian bawah tangga-tangga tersebut sampai keluar dari parit. Ini membuat jalan, ya, jalan untuk meniti. Wasaidu fiha, kemudian mulailah mereka naik melalui tangga-tangga tersebut. Jadi wallahu taala alam, ya, mungkin mereka setelah berada menyeberang parit, mereka melontarkan, ya, melemparkan tali-tali tersebut ke atas benteng, kemudian mulailah mereka naik ke benteng-benteng yang dalam keadaan tidak terjaga. Ya. Jadi mereka ketika itu naik, ya. Wallahu taala, ini kalau kita rekonstruksi ulang, ya, mereka berenang terlebih dahulu, kemudian sampai di ujung, setelah itu mereka melemparkan tali-tali ke atas benteng, lalu mulai mereka memanjat naik ke atas benteng. Qala faja'al muslimun, atau sebelumnya falam mastawau ala sur rafa'u aswatahum bitakbir. Setelah mereka sampai di atas benteng, mereka pun mulai meneriakkan takbir. Allahu akbar. Waja'al muslimuna fasa'idu fi tilkal salalim wan hadara Khalid wa ashabuhu asyuj'an minasur ilal bawabin faqataluhum. Maka kemudian kaum muslimin pun mulai naik. Ketika sudah ada yang berhasil naik ke atas benteng, yang mereka mengucapkan takbir, yang lainnya menyusul. Kemudian Khalid bin Walid dan pasukannya yang pemberani, ya, mereka segera menuju ke bawah, menuju penjaga-penjaga pintu. Faqataluhum, kemudian berhasil membunuh mereka. Faqata'a Khalidun wa ashabuhu aghaliq al-bab bisuyuf wa fatahu al-bab ya unwatan. Maka kemudian Khalid bin Walid dan pasukannya tadi yang sudah masuk ke dalam benteng, mereka pun memutuskan tali-tali yang mengikat pintu dengan pedang-pedang mereka. Maka mereka pun berhasil membuka pintu dengan peperangan, ya. Jadi ketika mereka sudah sampai, mereka putuskan tali yang mencegah pintu untuk turun ke bawah. Maka kemudian diputuskan talinya sehingga pasukan kaum muslimin bisa masuk. Fadakhala jaysh Khalid ya min babi syarqi. Maka setelah pintu itu diturunkan, masuklah pasukan Khalid bin Walid dari arah pintu bagian timur. Ya, akhirnya setelah pasukan yang pertama sudah masuk, mereka buka pintunya, mereka putuskan talinya sehingga pintu gerbang pun turun ke bawah. Setelah itu pasukan Khalid bin Walid berhasil masuk melalui pintu-pintu timur. Walamma sami'a ahlul balad at-takbir tharu wa dhahaba kullu fariqin ila amakinihim minasur. Maka ketika penduduk kota Damaskus mendengar suara takbir, mereka pun terbangun dan setiap pasukan mulai pergi menuju posisi-posisi mereka, ya, menuju posisi-posisi mereka di benteng. La yadruna mal khabar, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Panik mereka ketika terdengar suara takbirnya ada di dalam benteng mereka. Mereka panik tanpa mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Faja'ala kullama qadima ahadun min ashabil bab asy-syarqi qataluhu ashabu Khalid. Maka ketika pasukan yang sebelumnya mereka bertugas untuk menjaga pintu, baru mereka kembali untuk menjaga gerbang, tapi mereka sudah terlambat. Di sana sudah ada pasukannya Khalid bin Walid. Maka setiap kali mereka maju untuk merebut pintu gerbang tersebut, mereka pun diperangi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Wadakhala Khalid al-balad unwatan wa qatala man wajadah. Maka masuklah pasukan Khalid bin Walid, ya, secara berduyun-duyun, ya, melalui pintu timur, ya, dalam keadaan anwatan. Anwatan artinya dengan pertempuran. Ya, ini untuk menegaskan bahwa bagiannya Khalid bin Walid itu tidak ditaklukkan dengan perjanjian, tapi dengan apa? Dengan pertempuran. Wa dhahaba ahlu kullu babin fasa'alu min amirihim alladhi indal bab min kharijis sulh. Ya, Maka kemudian penjaga pintu yang lain, ya, mereka datang ke komandan-komandan mereka, ya, meneriakkan agar mereka membuat perjanjian, ya, agar segera berdamai. Karena ternyata berhasil ditembus oleh pasukannya Khalid bin Walid, maka yang tersisa meminta kepada komandannya untuk membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Maka kemudian falamma da'awhum ila dzalika ajabuhum, maka ketika pasukan yang tersisa meminta agar komandannya membuat perjanjian, maka kaum muslimin yang lain yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah menyetujui, ya, permintaan mereka. Inilah sebabnya kenapa kita katakan tadi bahwa Damaskus ditaklukkan dengan dua cara. Sebagiannya ditaklukkan dengan pertumpahan darah, sebagiannya lagi ditaklukkan dengan perjanjian damai. Makanya gereja Yohana dibagi menjadi dua. Ya, sebagiannya dijadikan masjid jami, sebagiannya lagi tetap menjadi gereja. Dan gereja-gereja yang berada di bagian yang ditaklukkan dengan perjanjian ini tetap berdiri. Adapun yang di bagian yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dengan pertumpahan darah, maka gereja-gerejanya diambil oleh kaum muslimin, ya. Nah, ketika dibuka, ketika terjadi perjanjian damai, barulah pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu tahu, ya, mengetahui bahwa pasukan Khalid bin Walid sudah berada di dalam benteng. Mereka baru tahu, oh, ternyata Khalid bin Walid sudah berada di dalam benteng, ya. Maka kemudian Khalid bin Walid, dan di sana terdapat khilaf di kalangan mereka. Fawajadu Khalidan wa huwa yaqtulu man wajadah. Ketika itu Khalid bin Walid sedang berperang, ya, sedang memerangi orang-orang atau penduduk kota Damaskus. Faqalu lahu, ya, inna qad ammannahum. Ya, maka kemudian dikatakan kepada Khalid bin Walid bahwa kami telah memberikan kedamaian atau memberikan keamanan, ya, janji keamanan kepada mereka. Maka Khalid mengatakan inni fatahtuha an watan. Maka Khalid membantah mereka, sesungguhnya aku telah menaklukkan dengan pertumpahan darah. Maka kemudian berkumpullah kaum muslimin dan mereka sepakat untuk membagi dua Damaskus. Sebagiannya ditaklukkan, memang betul ditaklukkan dengan pertumpahan darah, adapun sebagiannya lagi ditaklukkan dengan perjanjian damai. Artinya mereka takluk kepada pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, peristiwa penaklukan kota Damaskus. Kita bisa melihat, ya, bahwa tidak mudah untuk menaklukkan negeri Syam. Butuh waktu yang lama, butuh peperangan, ya, yang menghabiskan energi yang luar biasa. Namun kita lihat sekarang bagaimana efeknya. Sampai sekarang Damaskus, Suriah, ya, ini tetap menjadi wilayah kaum muslimin. Bahkan Damaskus ini pernah menjadi pusat pemerintahan kekhilafahan Bani Umayyah di kemudian hari. Ya, setelah Muawiyah nanti diangkat menjadi gubernur, kemudian beliau mendirikan dinasti Umayyah, ya, sebagai kekhilafahan kerajaan pertama dalam Islam, beliau menjadikan Damaskus ini menjadi pusat pemerintahannya. Dan ini tidak lepas dari peristiwa penaklukan Damaskus di masa kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Mungkin ini sedikit gambaran tentang bagaimana peristiwa penaklukan kota Damaskus yang dilakukan oleh pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat lainnya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang bagaimana perjuangan para sahabat untuk menyebarkan Islam, ya, ke seantero bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan, ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, bagaimana para pembesar Romawi berdiskusi dengan Khalid bin Walid? Apakah mereka juga bisa berbahasa Arab? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, ya, lewat penerjemah, ya. Jadi kadang-kadang mereka memiliki penerjemah, ya, sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Herakla. Ya, demikian juga terjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Herakla. Di sana ada penerjemah. Ada orang-orang yang menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Romawi dan sebaliknya. Jadi posisi penerjemah itu sudah ada dari masa lampau. Bukan hanya ada di masa sekarang. Ya. Cukup? Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas lagi penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain di negeri Syam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.